Ustaz dah ambil anak murid ke untuk talaki? Sebab kalau ustaz tak ada satu hari nanti, siapa nak ganti? Adalah, ada juga soalan gini. Ni nak suruh kita mati dah. Adalah. Bukan tak nak ambil. Dia tanya talaki. Talaki ni mengaji seorang beradak lah, beradak. Baca ibarat dengan ibarat kita satu kurah, sekurah, sekurah. Tak, selah, selah, selah. Bukan. Memang begitulah caranya kalau kita nak jadi alim. Ngaji cara gitulah. Kalau cari ngaji gini ramah gini, ngaji dengar gini, dia panggil untuk lepaskan tuntutan fardu ain. Tak. Tapi kalau kita nak fardu kifayah, memang tak boleh ngaji ramah gini. Nah, kena ngaji selah-selah. Nak sangat. Tapi insyaAllah akan ada rezeki dia nak buka satu tempat. Satu balasoh ke apa, tak tanah tak jumpa, kabar lagi tak jumpa lagi, tak sesuai, ada tak sesuai. Boleh dah buat balasoh tapi orang nak masuk spek pula, ada tanah tu tak spek tapi paki tak ada, duduk rumah orang pula, balas dengan orang pula lagi. Jadi payah juga. InsyaAllah lah. Kemarin ada orang tanya nak cari tanah. Jadi insyaAllah. Sebab dengan talaki ni lah dia boleh jadi pengganti. Dia gitu. Ngaji nahu, ngaji syarah, ngaji makni, badai, bayang, ngaji apa benda, istiarah, ngaji usul fiqh, usul tafsir, ngaji lughah. Bukan tak minat nak ajar, sebab kita tak ajar, dia hilang itu. Tapi benda ni payah lah. Kalau nak ngaji sungguh, tak apa, dia payah. Sebab kalau kita ngaji, kita buka ladang itu kelas nahu, berapa rombongan, habis licin belaka. Masuk 3 bulan jadi nak utuh pindah mata. Jadi kelar gitu. Ya payah, barang payah. Itu baru nahu dak masuk surah ni, dak tasbih ni. Jadi orang yang minat-minat betul-betul minat lah, orang baru boleh talaki ni. Sebab belum kita nak talaki kitab-kitab fiqh, kena mahir dulu kitab-kitab alaq ni. InsyaAllah. Nak sangat. Soalan terakhirlah. Tak ada ni insyaAllah. Minggu depan.